Romo Korintus pasal 10 Romo. Aku kana mempapola membatu ya koroku. Nau pada area gunana, aku kana mempapola mantesa, panggita toni kitaku, bupangginjani toni popanjani ala talaka aku. Aku nusinjani ante sambato pempara saya Kristus. Sampulu patampai na liu, ia nyonggotaka samperi suruga katolun junjuna. Dan ninjaniku, ane koro nampu umpu na tionggotaka, atau itu aga panggitana, tapi ala tala nang ginjani. Kusili sanggani pa, tau itu nyonggotaka sampe nesuari suruga. Dan ninjaniku, ane koro nampu umpu nyonggotaka, atau itu aga sangele panggitana, tapi ala tala nang ginjani. Pada risetu ia nang ngepe tesa-tesa, anu da ana malara sobadaka, tesa anu da ana malara tesa manusia. Aku membatoya katubu tau itu, tapi da katubuku. Eba katubuku mboto, aku aga membatoya nuapa-nuapa tu mumpupukita kalenteku. Kakonona, ane aku madota membatoya koroku, aku da anuingu na doyo-doyo, sabana tesa toku uli itu, kana makono. Tapi aku da madota membatoya katubuku mboto, ala ne sampe Maria tau mumpekiri, aku meliu panggarito na konona. Ne pempekiri ira, meliung gari pokaingku kutoni kita ira riarangga tubuhku, pada tesa to nyepe ira gari jaiku. Jadi aku ni vai ala tala kasangele, to numpandasa aku, nasimbai eva karui to nantosu koroku, ala aku ne ma jadi masombo, gari panggita-panggita to nikitaku. Itu mo sangele surong gari jai magaunu seta, to numpandasa aku, ala aku ne ma jadi masombo. Tolungani mo aku nerapi ka ipue, antempu umpu uraraku, ala surong garijai magaunu seta itu, rapo palaing garijaiku. Tapi nanguli mo pue ka aku. Nagana mo ane nariat tobe belok rijaimu, sabana niliung ganoto, kuasa kuriarangga tubuhmu, ane komi nalente. Jadi itu sampai aku kana membatoya kalenteku itu, ala Kristus bate-bate na manggalindu aku, ante kuasana. Jadi, aku kan madamba-damba riara kalenteku. Pada aku bau madamba-damba ane aku rauli sinjai, rapaka susa, rapandasa, bumpu umpu rapaka jaa, sabana numpara saya Kristus. Sabana tempo aku na lente ibetu, aku na roso ante kuasa Kristus. Sampai subuh, aku eno tesa eba sambato doyo, tapi komi moto numpasu aku no via ibetu. Kakonona, komi moto masipato membatoya aku, sabana naupa aku ini reke samba tau to dari agunana. Aku da antoto nakura, ane repoposi sala ante ira, to ni reke komi suro-suro to neliun toto katauna. Sabana tandai-tandai to numpakanoto, aku mpu-mpu samba suro ipo Yesus to nakonona, nipo via ku ante no sabara rita tongo komi. Itu mo aku numpo via tandai-tandai to nipo guma, buka baraka-kabaraka rita tongo komi. Pokaraja ku rita tongo komi. Nasimbai ba pokaraja ku rita tongo pura-pura tu pempara sayang tanin. Aga sangele posisalana, po via ku rijai komi. Itu mo, aku da anum pakatomo komi mempekiri katubuku. Nau popo via ku etu da anasala, tapi aku merapi ampu rijai komi. Bei-bei, nasadia mo aku mo mai mantaleo da komi katolungganin. Pada aku bate nano patuju, da'am mempakatomo komi. Sabana toni podotaku, da'am bara-bara komi, tapi tove komi. Da'am ngana-ngana to masipato, mumpasi romu kakalumana katotuan, tapi totua to masipato, mumpasi romu kakalumana ka anak-anak ira. Jadi aku kana membawai ka komi, mpengele-ngele to nariari jaiku, nau koro kumboto vo'u. Ane aku mpumpu nompotove komi ibetu, nokuya komi nakura nompotove aku, ninjani komi mbotomo, aku da sanggani nompakatomo komi, mompekiri katubu. Tapi danaria to nanguli, nata umpu ipaulus. Ia nomba akala kita, ala mombarata untuk kakoro namboto, ante mombabagiu kita. Ibenomo, naria mo sanggani, komi ni akala tau-tau to ni pakau kumpa karijai komi. Naria ira nangela untung karijai komi. Aku non pakau Titus mpa karijai komi. Nosangganing gani ante sampai subuh tantani na itu. Naria musanggan i Titus nangelo untu ka koro namboto garijai komi. Na tantu moda aria. Tapi ninjani komi botomu. Kami rombano sangurara pada pokengku kami rita tongo komi na simbayu puramu. Barani pekiri komi patuju tesa kami ei agame bali ringayo komi. Tapi sampai subuh toni potoviku. Etu dana kono. Ringayo ala talam botomu. Kami no tesa eva tau tono sangurara ante Kristus. Pada pura-pura no apa toni tesa kami patuju na ala mempakaroso pempara saya komi. Sabanana kini moraraku, ane aku memairi jai komi, pokaingku komi daa masimbayu eva toni pokonoku. Pada pokaingku kubauri jai komi, daa masimbayu eva toni pokono komi. Na kini moraraku, ane aku memairi setu, Maria komi tomu singgarau, bara Maria toma siriati, bara Maria toma raurarana, bara Maria to agamon pekiri koronamboto. Na kini moraraku, Maria tau manguli sinjai, bumumpaka jaa roa-roana, bara Maria toma sombo-sombo, bumumpaka gado to dia to pempara saya. Na kini moraraku, ne-ne ane aku sanggani pamomairi jai komi, ala tala kana mumpakaya aku ringai komi. Ne-ne aku mageo ringai komi, sabana madeang gari tatongo komi to na silaka bopia, da apa na jeang gari silaka-silaka. Bara Maria to dano gausala ante tau da rongo namboto. Bara movia to da antoto masipato. Eba to na biasa nipo via irabupia.